إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih di pembahasan tentang Babu Maja'a fil Law, bab tentang dalil yang datang berkaitan dengan permasalahan ucapan Law, seandainya. Telah kita sebutkan salah satu dalil dari Al-Quran, Surat Ali Imran ayat yang ke-154, tentang larangan mengucapkan ucapan Law, ucapan seandainya. Karena tentunya larangannya tadi ketika seorang itu murka dengan takdir. Maksudnya tidak menerima takdir yang ada. Maka ini yang terlarang. Tapi kalau ucapan law itu, sebagaimana telah kita sampaikan, dalam rangka untuk, yakni angan-angan yang baik, jikalau seandainya saya punya harta, law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Jikalau seandainya aku punya harta, niscaya aku akan beramal sebagaimana amalnya si fulan. Maka ini tidaklah mengapa. Ataukah law yang ditunjukkan untuk, yakni penyesalan kebaikan yang telah berlalu. Maksudnya dia menyesal, kenapa dulu waktu masih muda saya tidak gunakan dengan baik. Ya, maka ini juga tidak mengapa. Tapi kalau law yang dimaksudkan ini adalah untuk murka dengan musibah yang terjadi, maka inilah yang terlarang. Sebagaimana telah kita jelaskan rincian di pertemuan terdahulu. Sekarang kita lanjutkan di dalil yang lain yang menunjukkan larangan ucapan law, ucapan seandainya. Ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-168. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin. Orang-orang munafik yang mana mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan mujahidin, kalangan muslimin, dan orang-orang yang duduk, maksudnya tidak ikut berperang, mereka mengatakan law ata'una, jikalau seandainya kalian mentaati kami, ma kutilu, niscaya kalian tidak akan terbunuh. Terbunuh di medan Uhud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapannya mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fadra'u an anfusikumul mauta. Katakanlah wahai Muhammad, kalau memang kalian mampu, silakan cegah kematian terhadap diri kalian. Jikalau kalian itu orang-orang yang benar. Ini tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang-orang munafik yang tidak beriman dengan takdir. Ketika musibah menimpa mereka berupa kematian saudara-saudaranya, mereka mengatakan, Law ata'una ma kutilu, jikalau seandainya kalian itu taat kepada kami, maksudnya gak usah ikut berperang, duduk saja di sini, niscaya kalian tidak akan terbunuh. Ini ucapan ini yang terlarang. Karena di sini menunjukkan tidak terimanya dengan musibah yang terjadi. Nah, qalu li ikhwanihim ay qalu lil muslimin al mujahidin. Yani mereka orang-orang munafik mengatakan kepada kaum muslimin dan orang-orang mujahidin, orang-orang muslimin yang berjihad dalam perang Uhud. Summu ikhwanuhum limuwafaqatihim fil zahir. Di sini kaum muslimin dinamakan dengan saudaranya mereka orang-orang munafik. Limuwafaqatihim fil zahir, karena secara zahir memang tidak ada perbedaan cocok, sepakat, sama. Orang munafik itu tidak bisa kita lihat dari sisi zahirnya. Kelihatan penampilannya bagus. Berperang pun ikut berperang, cuman dalam hatinya itu menyimpan sesuatu yang hanyalah Allah mengetahui. Jadi dari sisi zahir sama antara orang muslim dengan orang munafik. Ya. Sehingga di sini dikatakan qalu li ikhwanihim. Orang munafik mengatakan kepada saudara mereka. Di sini Allah mengatakan masih ada persaudaraan. Ya. Karena li muwafaqatihim fil zahir, karena kesamaan mereka dalam hal zahir. Ya. Cuma ada pula yang mengatakan wa qila ikhwanuhum fin nasab. Maksudnya itu adalah saudara mereka dalam hal nasab. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang syahid dalam perang Uhud, ini banyak yang memiliki hubungan persaudaraan nasab dengan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Sehingga maksudnya di sini persaudaraan dalam hal nasab. Nah, waqadu ay 'anil jihad. Mereka itu duduk, maksudnya tidak ikut berjihad. Lau ata'una ay fil qu'ud. Jikalau seandainya kalian mentaati kami, maksudnya dalam hal tidak pergi berjihad, tetap duduk di rumahnya masing-masing. Ma qutilu ay kama lam naqtul. Kalian tidak akan terbunuh sebagaimana kami juga tidak terbunuh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ay liha ula. Katakanlah kepada mereka orang-orang munafik ini. Fadra'u an anfusikumul mauta. Ini maksudnya idfa'uhu anha. Cegahlah kematian darinya. Fadra'u an anfusikumul mauta. Cegahlah kematian yang akan menimpa kalian. Maksudnya idfa'uhu anha. Cegahlah oleh kalian kematian tersebut darinya. In kuntum shadiqin. Jikalau kalian itu benar-benar orang yang benar. Jikalau kalian itu orang-orang yang jujur dalam ucapannya. Ay fi annal qu'uda yunajji minhu. Bahwasanya duduk, maksudnya tidak ikut berjihad itu akan menyelamatkan darinya. Ini makna mufradat dari ayat tersebut. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna global dari ayat ini. Yunkiru ta'ala 'ala al-munafiqin alladhina yu'aridun al-qadra biqawlihim liman kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Law sami'u mashuratana 'alaihim bil-qu'udi wa 'adam al-khuruji ma qutilu ma'a man qutila. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang munafik yang mereka itu menentang takdir dengan ucapannya mereka kepada orang-orang yang keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud. Lau sami'u mashuratana 'alaihim bil qu'ud wa 'adamil khuruj ma qutilu ma'a man qutila. Jikalau seandainya mereka itu mendengarkan musyawarah kami, mendengarkan usulan-usulan kami terhadap mereka untuk tetap duduk dan tidak keluar, maqutilu ma'aman qutila, niscaya mereka itu tidak akan terbunuh bersama orang-orang yang terbunuh. Wa yuraddu 'alaihim bi annahum in kanu yuqaddiruna 'ala daf'il qatli 'amman kutiba 'alayhi falyadfa'u al-mauta 'an anfusihim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapannya mereka bahwasanya mereka jikalau memang mereka itu mampu untuk mencegah kematian terhadap orang-orang yang telah ditetapkan kematian atasnya, falyadfa'u al-mauta 'an anfusihim. Maka silahkan cegah kematian yang akan menimpa diri-diri mereka. Ini tantangan dari Allah. Fahiya aula bidaf'i 'anha, maka kematian yang akan menimpa diri mereka itu lebih utama untuk dibela. Fa idza lam yaqdiru 'ala daf'i 'anha faghairuha min babi aula. Jikalau seandainya mereka tidak mampu untuk mencegah kematian yang akan menimpa dirinya, maka lebih utama lagi untuk tidak mencegah, untuk tidak bisa mencegah kematian orang yang lain. Ya. Ini tantangan dari Allah kepada mereka orang-orang munafik. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Ini makna global dari ayat tersebut. Munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, yani anna qawla law fil umuril muqaddarati min simatil munafiqin. bahwasanya ucapan lau, ucapan seandainya dalam urusan-urusan takdir, maksudnya dalam perkara-perkara yang sudah ditakdirkan, ini termasuk diantara sifat-sifatnya orang munafik. Mengucapkan lau, mengucapkan jikalau seandainya dalam perkara yang sudah ditakdirkan, ini termasuk diantara sifat-sifat orang munafik. Maksudnya tadi, lau, ucapan seandainya yang menunjukkan tidak berimannya dengan takdir. Bukan yang menunjukkan kebaikan yang telah berlalu. Tapi kalau kebaikan yang sudah berlalu, dia menyesal karena dia terluput dari kebaikan, maka ini tidaklah mengapa. Karena dia menunjukkan semangatnya di dalam kebaikan. Sehingga ketika kebaikan terluput, menyesal. Ini tidak mengapa. Sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan terdahulu. Kemudian, ma yustafadu minal ayah? Faedah yang diambil dari ayat ini, yaitu yang pertama, at-tahdhir min qawli law ala wajhil mu'aradati lil qadari wa ta'assufi alil masaib. Faedah yang pertama, tahdhir. Yaitu peringatan dari ucapan lau, ucapan seandainya. Sebagai bentuk menentang takdir dan ta'assuf alil masaib. Penyesalan terhadap musibah yang terjadi. Ini yang pertama. Peringatan ataukah larangan dari mengucapkan lau yang ditunjukkan untuk menentang takdir dan penyesalan atas musibah yang terjadi. Kemudian yang kedua, anna muqtadal iman al-istislamu lil-qadai wal-qadari wa anna alam al-istislami lahu min sifatil munafiqin. Bahwasannya termasuk dari tuntutan keimanan adalah berserah diri dengan qada dan qadar dari Allah. Ketetapan dan takdir dari Allah. Ini bukti keimanan seorang. Wa anna 'alam al-istislam lahu min sifatil munafiqin, dan bahwasanya tidak menerima dengan takdir tersebut termasuk dari sifat-sifat orang munafikin. Ini faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau menyatakan masyru'iyatu mujadalatil munafiqin wa ghairihim min ahli al-batil li'ibtali syubahihim wa dahbi abatilihim. Disyariatkan untuk membantah orang-orang munafik dan selain mereka dari kalangan ahlul batil. Tujuannya apa? Li'ibtali syubahihim. Dalam rangka untuk menyatakan batilnya syubhat-syubhatnya mereka. Wadahbi'a batilihim, dan juga untuk membantah kebatilan-kebatilannya mereka. Ini tiga faedah dari Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-168 yang telah kita bacakan di awal tadi. Dalil yang menunjukkan akan larangan lau, jikalau ditunjukkan ucapannya tersebut untuk menolak takdir. Kemudian dalil dari Al-Hadith juga disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam kitabnya di sini, kitab Tauhid. Fis sahih, di dalam sahih maksudnya sahih Muslim ya. Hadith nomor 2664. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazanna. Di sini boleh ta'jazanna ataukah ta'jizanna. Ada dua harokat, jimnya di fathah ataukah di kasrah, dua-duanya boleh. Wa la ta'jizanna aw wa la ta'jazanna. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ, ataukah sebagian riwayat dikatakan قَدَّرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعْلَ. Ditasydidkan da'nya, sebagian riwayat sebutkan seperti itu. Ataukah di sini قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعْلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Dan di dalam sahih, maksudnya sahih Muslim, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah engkau untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Sungguh-sungguhlah engkau, antusiaslah engkau untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Maksudnya untuk melakukan perkara yang bermanfaat tadi, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jazanna, dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Di sini ada nunut taukid. Wala ta'jazanna, Sebagian tidak ada nun taukidnya, cuma wala ta'jaz. Cuma di sini sebutkan ada nun taukidnya, wala ta'jazanna, dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila ada sesuatu menimpamu, musibah menimpamu, fala taqul, jangan kamu katakan lau anni fa'altu kaza, fa'altu kaza, jikalau seandainya aku melakukan perkara seperti ini, lakana kaza wa kaza, niscaya akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Jangan. Rasul melarang, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kaza, jikalau seandainya aku melakukan seperti ini, niscaya akan terjadi seperti ini, seperti ini. Walakin kul, akan tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semuanya ini adalah takdir dari Allah. Apa yang Allah kehendaki pastinya akan terjadi. Ini ucapan seorang muslim ketika terjadi musibah. Ya, selain istirja, ya, ini juga ucapan yang disunnahkan. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semuanya itu adalah takdir dari Allah, dan apa yang Allah kehendaki pastinya akan terjadi. Kenapa dilarang mengucapkan ucapan lau tadi? Rasul menyebutkan di sini alasannya, fa inna lau taftahu amala syaitan, karena ucapan lau itu akan membuka perbuatan syaitan, amalan syaitan. Kita baca sedikit keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan, Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah, dalam mulakhasnya. Fi sahih, maksudnya fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Ihris, yani al-hirsu huwa badlul juhdi wa istifraghul was'i. Al-hirs ini adalah badlul juhdi, mencurahkan kesungguhan. Wa istifraghul was'i. Dan juga yani mempergunakan kemampuan. Istifragh, mempergunakan al-was'i, yani kemampuan. Ala ma yanfa'uk, yakni fi ma'ashika wa ma'adika. Semangatlah engkau, sungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu, maksudnya fi ma'ashika wa ma'adika, bermanfaat di dalam kehidupanmu dan bermanfaat pada yakni ma'atmu, tempat kembalimu, yakni untuk akhirat, dunia maupun akhirat. Bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ai utlub al-i'anata fi jami'i umurika min Allahi la min ghairihi. Mintalah pertolongan dalam seluruh urusanmu dari Allah, bukan kepada selainnya. Wala ta'jazan, apakah wala ta'jizan dikasril jim wa fathihah? Boleh mengkasrahkan jimnya ataukah memfathahkan jimnya? Semuanya boleh. Ini dua lughah yang dibolehkan. Maksudnya adalah ai la tufarrid fi talabi ma yanfa'uka muttakilan 'alal qadri wa mustasliman lil 'ajzi wal kasal. Jangan kamu meremehkan di dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu dengan bersandar kepada takdir, ataukah berserah diri karena kelemahan dan kemalasannya. Ini perkara yang Islam tidak pernah mengajarkannya. Lah, enggak usah kerja, nanti kalau memang rezeki sudah datang, juga datang sendiri. Ini kan keliru. Tidak, sama sekali Islam tidak mengajarkan perkara seperti itu. Tapi bahkan Islam mengajarkan untuk semangat di dalam ala ma yanfa'uk, di dalam mencari perkara yang bermanfaat. Wa in asabaka syai'un ai wa in ghalabaka amrun wa lam yahsul al maqsud ba'da badlil juhdi wal istita'ah. Apabila ada sesuatu yang menimpamu, maksudnya wa in ghalabaka amrun, apabila ada satu urusan yang mengalahkanmu dan maksud yang kamu maksudkan itu belum terdapat, belum yahsul, belum berhasil, belum engkau dapatkan, setelah mencurahkan kesungguhan dan juga setelah mencurahkan seluruh kemampuan, fala taqul, jangan sekali-kali kamu mengatakan lau anni fa'altu kada, jikalau seandainya aku melakukan perkara seperti ini. Maksudnya ai fa inna hadzal qaul la yujdi 'alaika syai'an, karena ucapan ini jikalau seandainya ini sama sekali tidak akan bermanfaat sedikit pun bagimu. La yujdi 'alaika syai'an, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna sedikit pun bagimu. Walakin kul, akan tapi katakanlah qadarullah. Tapi katakanlah semuanya ini adalah takdir dari Allah. Li'anna ma qaddarahu la budda ayyakun. Karena apa yang Allah takdirkan mesti terjadi. Wal wajibu at-taslim lil maqdur. Maka yang wajib adalah berserah diri dengan perkara menerima dengan perkara yang sudah ditakdirkan. Fa inna law taftafa amal syaitan, Rasul menyebutkan alasan kenapa tidak boleh mengucapkan ucapan law tadi. Karena law ini taftahu amal syaitan, akan membuka pekerjaannya syaitan, perbuatannya syaitan. Jadi ay lima fiha min at-ta'assufi 'ala ma fata wa at-tahassuri wal 'ajzi walau mil qadari. Karena dalam ucapan law itu terdapat padanya at-ta'assuf, yakni penyesalan terhadap apa yang terluput, dan juga tahassur, merasa rugi, wal hazni, dan juga kesedihan, walau mil qadari, dan juga celaan kepada takdir. Sehingga di sini dilarang. Nah, kita lanjutkan di Al-Ma'ar al-Ijwan lil-Hadith ma'al-Ghabah dari hadis ini. Ya'murun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadith bil-hirsi alal-nafi' minal-a'mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini memerintahkan untuk semangat terhadap perkara yang bermanfaat dari amalan-amalan yang ada. Baik dunia maupun akhirat ya. Manfaatnya baik dunia maupun akhirat. Hendaklah kita semangat. Cuman tentunya jangan sampai dunia itu mengalahkan akhiratnya. Dua-duanya semangat boleh, cuman jangan sampai seorang itu mengalahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Tetap dahulukan yang akhirat. Karena dunia itu kan cuma sementara. Ya. Cuma 60 sekian tahun rata-rata manusia. Ya. Selebihnya itu tentunya yang lebih lamanya itu adalah kehidupan akhirat, bahkan abadi. Nah, sehingga tentunya seorang itu lebih mengutamakan kehidupan yang abadi dibandingkan dengan kehidupan yang sementara. Nah, cuman tetap kita harus semangat. Kalau itu bermanfaat bagi dunia kita maupun untuk akhirat kita, semangat. Nah. Kemudian wal isti'anati billahi fil qiyami biha, dan meminta tolong kepada Allah di dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat tersebut. Wa taraqqubi thamaratiha, dan juga menunggu hasilnya. Ya, sesudah semangat menunggu hasilnya. Buahnya. Wa yanha 'anil 'ajzi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari bersikap lemah. Li'annahu yunafil hirsa 'ala ma yanfa'. Karena lemah ini menafikan kesemangatan terhadap apa yang bermanfaat. Wa lamma kana al-insan mu'arradan lil masa'ib fi hadha ad-dunya amara bis-sabri wat-tahammuli wa 'adami at-talawumi. Biqauli law anni fa'altu law anni taraktu li'anna dhalika la yujdi shay'an ma'a annahu yaftahu 'ala al-insan fughratan li'aduwwihi asy-syaitan yadkhulu 'alayhi minha fayuhzinuhu. Dan ketika manusia ini senantiasa berhadapan dengan musibah dalam kehidupan dunia ini, maka di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis-sabri, memerintahkan untuk bersabar dan juga untuk tahammul, untuk menanggung beban-beban yang ada, menanggung musibah-musibah yang ada, wa adami talawum, dan tidak boleh talawum, mengucapkan lau, mencela takdir dengan mengucapkan lau tadi, dengan ucapannya lau anni fa'altu, jikalau seandainya aku melakukan sesuatu, lau annani taraktu, jikalau seandainya aku meninggalkan apa yang ditinggalkan tadi, ini perkara yang dilarang. Li'anna dhalika la yujdi syai'an, karena perkara tersebut tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ma'annahu yaftahu 'alal insan thughratan li'aduwihi asy-syaitan. Bersamaan dengan itu, ucapan lau itu akan membuka bagi manusia kesempatan untuk musuhnya, yaitu syaitan. Masuk, yadkhulu 'alaihi minha. Masuk dari pintu itu, sehingga fayuhzinuhu, akan membuat orang tersebut bersedih. Ini syaitan. Membuka pintu syaitan. Sehingga Rasul melarang perkara tersebut. Munasabatu dzikril hadits fil bab. Kesesuaian penyebutan hadis ini dalam bab pembahasan masalah lau. Anna fihi annahya an qawli lau 'inda nuzulil masa'ib. Wa bayana ma yatarattabu 'ala qawliha min al-mafsadati. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat larangan dari ucapan lau ketika turunnya musibah. Dan juga dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang mafsadat, kerusakan-kerusakan yang akan mengiringi ucapan lau tersebut. Ya, di sini matafsirkan dengan minal mafsadati. Menjelaskan akan kerusakan-kerusakan yang akan mengiringi ucapan lau. Ya. Ini tadi salah satunya Rasul menyebutkan, taftahu amal syaitan. Lau ini akan membuka amalannya syaitan, perbuatannya syaitan. Ini makna global dari hadis tersebut. Ataukah kesesuaian penyebutan hadis ini dalam bab ini. Kemudian selanjutnya, ma istafad minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, yaitu yang pertama, al-hafu alal ijtihad fi talabin naf'il ajili wal ajili bibadli asbabihi. Faedah yang pertama adalah anjuran untuk bersungguh-sungguh. Ijtihad bersungguh-sungguh untuk mencari perkara yang bermanfaat, baik ajil maupun ajil, yang segera maupun yang akan datang, maksudnya dunia maupun akhirat. Bibadli asbabihi, dengan cara melakukan sebab-sebabnya. Ya. Ini faedah yang pertama, anjuran untuk semangat dalam mencari perkara yang bermanfaat, baik untuk ajil maupun ajil, yang disegerakan maksudnya dunia maupun ajil, maksudnya ditunda maksudnya akhirat, dengan cara melakukan sebab-sebabnya. Ya. Kemudian yang kedua, wujubul isti'anati billahi fil qiyami bil a'mali nafi'ati wan nahyu 'anil i'timadi 'alal hawli wal quwwati. Faedah yang kedua, wajibnya untuk meminta tolong kepada Allah di dalam melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Wajibnya minta tolong kepada Allah di dalam melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Wanahyu anil i'timadi 'alal hawli wal quwwah, dan larangan dari bersandar dengan kekuatan, dengan daya dan upaya. Tidak boleh seorang bersandar dengan kekuatan. Saya sudah bisa, saya sudah kuat, saya pasti mampu, tanpa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan. Karena semuanya itu tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Sekuat apapun seseorang, kalau Allah belum menakdirkan, tidak akan bisa. Sekuat apapun seseorang, kalau Allah tidak menentukan dia itu menang, tidak akan menang. Sekuat apapun pasukan, sebanyak apapun pasukan, sebesar apapun pasukan, kalau Allah tidak menakdirkan dia bisa mengalahkan kelompok yang kecil, tidak akan terjadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Itu semuanya karena sisi dari Allah. Jadi kekuatan itu bukanlah merupakan jaminan. Tapi Allah lah yang akan mengatur segala sesuatu. Ya. Kemudian yang ketiga ini, an-nahyu 'anil 'ajzi wal bitalati wa ta'til asbab. Larangan dari bersikap lemah, menganggur, malas, dan ta'til asbab, menolak sebab. Ya. Larangan dari bersikap malas, menganggur, dan menolak sebab. Ya. Kemudian yang keempat, jadi isbatul qada'i wal qadari wa annahu la yunafi badlul asbab was-sa'yu fi talabil khairat. Faedah yang keempat, penetapan dalam hadis tersebut terdapat isbat penetapan akan qada' dan qadar bagi Allah. Ya. Dan bahwasannya qada' dan qadar tersebut tidaklah menafikan badlul asbab, tidaklah menafikan pencurahan sebab dan usaha di dalam mencari kebaikan-kebaikan. Semuanya itu saling berkaitan. Allah akan menakdirkan sesuatu yang ketika orang itu telah melakukan sebab-sebab. Allah akan memberikan kebaikan ketika seorang itu melakukan sebab-sebab kebaikan. Karena takdir itu adalah rahasia Allah, sehingga tidak kita ketahui. Kapan Allah akan memberikan kebaikan, kapan Allah akan menimpakan kejelekan, kita tidak tahu. Cuman di sana Allah menetapkan sebab. Ketika seorang itu melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya balasan kebaikan. Tapi sebenarnya ketika seorang itu melakukan kejelekan, Allah juga akan memberikan kepada dia balasan yang setimpal, juga berupa kejelekan. Nah, kemudian yang kelima, wujubus sabri 'inda nuzulil masa'ib, wajibnya bersabar ketika tertimpa musibah. Wajibnya bersabar ketika tertimpa musibah. Kemudian yang keenam, yani an-nahyu an qawli law 'ala wajhi at-tasakhkhuti 'inda nuzulil masa'ib wa bayanuhu mafsadatiha. Larangan dari mengucapkan law, mengucapkan ucapan seandainya, ala wajhi tasakhut, dengan cara murka, maksudnya dari sisi kemurkaan, maksudnya karena murka ketika terjadinya musibah, dan juga penjelasan akan kerusakan ucapan law tersebut ketika seorang mengucapkannya itu karena menolak takdir. Tadi Rasul menyatakan taftahu amal syaitan, ucapan law tersebut hanyalah akan membuka pintu-pintu syaitan. Kemudian yang terakhir di sini, yang ketujuh dalam bab ini, at-tahdhir min kaidi syaitan, peringatan dari makar-makar syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan itu akan senantiasa menyesatkan manusia dengan cara apapun. Syaitan itu akan senantiasa menggoda manusia dari semua arah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tidak akan pernah putus-putusnya. Sehingga harus kita hati-hati darinya. Terkadang juga syaitan itu menyesatkan kita, membuat tipu daya pada kita dengan cara ucapan tadi, mengucapkan ucapan law. Ya. Tentunya hal ini sebagai bentuk hati-hati dari ucapan mereka ataukah dari tipu dayanya syaitan tersebut. Jangan sampai kita itu ikut tersesat bersama syaitan alaihi la'natullah. Na'udzubillah. Ini selesai pembahasan tentang masalah dalil-dalil yang menunjukkan akan larangan mengucapkan law ketika ucapannya tersebut diarahkan untuk menolak takdir ataukah untuk tidak ridha, tidak menerima takdir tersebut. Tapi kalau ucapan law tadi yang sudah kita jelaskan kemarin, ya, dalam rangka untuk menginginkan suatu kebaikan, tidaklah mengapa. Sebagai contoh, lau anni malan la'amiltu bi'amali fulan, jikalau seandainya aku punya harta, niscaya aku akan beramal sebagaimana amalnya si fulan. Ya, ini tidak mengapa ucapan seperti ini. Ya. Sehingga harus kita bedakan mana ucapan lau yang dilarang dan mana ucapan lau yang dibolehkan. Di sana ada penempatannya tersendiri. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan ini juga telah kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan di satu bab lagi di sini tentang babun nahyi an sabbir rih, bab tentang larangan mencela angin. Di antara perkara yang akan yakni merusak tauhidnya seseorang itu ketika seorang itu mencela sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Salah satunya tadi adalah angin. Di antara dalilnya adalah hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tasubbu ar-riha. Fa idza ra'aytum ma takrahuna, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih." Sahahu At-Tirmidzi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ar-riha." Janganlah kalian mencela angin. "Fa idza ra'aytum ma takrahun." Jikalau seandainya kalian itu melihat, ya. Dan apabila "fa idza ra'aytum," dan apabila kalian melihat angin yang kalian tidak sukai, angin ribut, maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan juga kebaikan yang ada padanya. Wa khairi ma umirat bih, dan juga kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih, dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang ada padanya, wa syarri ma umirat bih, dan juga kejelekan apa yang diperintahkan dengannya. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya. Hadis nomor 2253. Ahmad juga dalam sunannya hadis nomor ataukah jilid yang kelima halaman ke-123. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, anna sabbar rih sabbun limudabbiriha wa huwa Allah taala. Li'annaha tajri bi amrih. Fasubbuha mukhillun bit-tauhid. Bahwasanya mencela angin ini sama dengan mencela zat yang telah mengaturnya. Dan zat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencela angin berarti sama dengan zat yang telah mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tajri bi amrih, karena angin tersebut berjalan sesuai dengan perintahnya Allah. Fasubbuha, sehingga mencelanya itu mukhillun bitauhid, ini akan bertentangan dengan tauhid, akan merusak tauhidnya seseorang. Ini sangat sesuai dengan pembahasan masalah tauhid. Ini tauhid, ini pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan mengurangi ataukah merusak tauhidnya seseorang, yakni mencela angin. At-Tarajim, sedikit biografi dari Ubay ibn Ka'ab. Ubay adalah Ubay ibn Ka'ab ibn Qais al-Ansari Sayyidul Qurra. Beliau ini salah satu pimpinan para ulama ahli qiraah pada masanya sahabat, yang Rasul langsung berikan rekomendasi sahabat yang lain untuk mengambil Al-Quran dari beliau. Salah satunya Rasul menyatakan, khudhu al-Qur'ana min arba'ah, ambillah Al-Quran dari empat orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay ibn Ka'ab, dan satunya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini empat orang yang Rasul berikan rekomendasi tentang Al-Quran. Sahabat lain suruh belajar dari empat orang ini. Di sini kan menunjukkan beliau ini orang yang ahli dalam bidang qiraah. Nah, syahida al-Aqabah wa Badran wal masyahida kullah. Beliau itu ikut menyaksikan yakni perjanjian Aqabah. Ya. Dan juga perang Badar, dan juga masyahid-masyahid seluruhnya. Selama beliau masuk Islam, tidak pernah alpa di dalam mengikuti perang-perang bersama Rasul. Nah, Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan mata fi khilafati Umar wa qila fi khilafati Uthman sanata thalatin lil hijrah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal, ada yang mengatakan pada masa khalifah Umar bin Khattab, ada juga menyatakan pada masa khalifahnya Uthman bin Affan. Ini yang jelas pada tahun 30 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau. Dan beliau melihatkan kepada kita sebuah hadis, jadi la tasubbu ar-rih, janganlah kalian mencela angin. Maksudnya ay la tashtumuha wa la tal'anuha liluhuqi dararin bisababiha. Jangan kalian mencacinya, jangan kalian melaknatnya ketika ada mudarat yang terjadi karena sebabnya. Ketika ada bahaya yang akan mengiringi, bahaya yang mengiringi karena sebabnya, tidak boleh kita mencelanya. Fa idza ra'aytum ma takrahun, dan apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, yakni ay minar rih, dari angin tersebut, imma syiddata harriha aw bardiha aw quwwatiha, bisa jadi itu karena kencangnya, ataukah karena sangat panasnya, ataukah karena sangat dinginnya, ataukah karena sangat kuatnya anginnya tersebut. Ini perkara yang tidak disukai. Nah, maka ucapkanlah Allahumma, sampai akhir doa tadi, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Dan seterusnya tadi, ini tentunya sebagai ruju'un ila khaliqiha wa mudabbiriha bisu'alihi khairiha wa daf'i syarriha. Ini sebagai bentuk kembali kepada khaliqnya, penciptanya, dan juga pengaturnya, dengan cara meminta kepada khaliq tersebut kebaikan angin tersebut dan juga mencegah kejelekannya. Ini pentingnya doa ketika adanya angin. Kita juga di Al-Ma'al al-Ijmal al-Hadis, maghoba dari hadis ini, yanha sallallahu alaihi wasallam an sabbir rih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencela angin. li'annaha makhluqatun. Karena angin tersebut juga makhluk. Ya. Ma'muratun minallah. Angin ini juga diperintahkan dari Allah. Sehingga fasabbuha sabbun lillah wa tasakhutun liqada'ihi. Maka mencela angin tersebut sama dengan mencela Allah, dan di sini menunjukkan kemurkaan dia dengan qada'nya Allah, dengan ketetapan dari Allah. Ini yang pertama, perkara yang harus kita ketahui dalam hari tersebut. Kemudian selanjutnya Rasul menyatakan, apakah thumma arsyada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ila ruju'i ila khaliqiha, untuk mengembalikan seluruh perkara yang terjadi kepada khaliqnya, kepada penciptanya. Bisu'alihi min khairiha, dengan cara meminta kebaikannya. Walisti'adati bihi min syariha, dan juga berlindung kepadanya dari kejelekannya. Berlindung kepada Allah dari kejelekan angin tersebut. Lima fi dhalika min al-'ubudiyyati lillah. Karena dalam perbuatan itu, meminta kepada Allah kebaikannya dan berlindung dari kejelekannya, ini termasuk di antara bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika huwa halu ahli tauhid. Maka itulah keadaannya orang-orang yang bertauhid. Hendaklah seperti ini. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi annahya an sabbir rih. Dalam hadis tersebut terdapat larangan untuk mencela angin. Ini jelas ya? Larangan untuk mencela angin. Kemudian ma yustafad min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, itu yang pertama adalah an-nahyu an sabbir rih, larangan dari mencela angin, li'annaha khalqun mudabbarun. Berarti kan mudabbarun di sini adalah isim maf'ul. Kalau mudabbirun isim fa'il. Mudabbir yang mengatur, mudabbar yang diatur. Ya. Fayarja'u sabbu ila khaliqiha wa mudabbiriha. Dikasrahkan ba'nya. Kalau tadi mudabbarun, ya. Kemudian sih mudabbirun. Larangan dari mencela angin. Karena angin tersebut ini adalah makhluk. Dan angin tersebut diatur. Ya. Sehingga celaannya itu akan kembali kepada khaliknya dan pengaturnya. Celaan kepada angin ini akan kembalinya itu kepada penciptanya dan pengaturnya. Ini maksudnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dilarang. Kemudian yang kedua, yakni arju'u ila Allahi wal isti'adatu bihi min syarri ma khalaq. Perkara yang kedua yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tersebut, yaitu pentingnya kita rujuk kembali kepada Allah dan isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan. Salah satunya tadi adalah angin. Sehingga Allah perintahkan dalam surat Al-Falaq, ya qul a'udhu barabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang telah dia ciptakan. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekannya. Sehingga disunnahkan setiap yani hari untuk berzikir dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini disunnahkan sebagai, apalagi di sore hari, sebagai zikir di sore hari, ucapkan 3 kali ucapkan tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ucapan zikir yang disunnahkan. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang telah diciptakan. Naam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Naam. Kemudian yang ketiga ini, an-nariha takunu ma'muratan bil khair wa takunu ma'muratan bis syarr. Dari hari tersebut kita bisa mengambil faedah bahwasanya angin tersebut terkadang itu diperintahkan dengan membawa kebaikan, terkadang diperintahkan dengan membawa kejelekan. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita doa yang tercakup dua hal ini. Kalau memang itu baik, maka kita meminta kebaikannya. Kalau memang angin tersebut jelek, kita meminta apa? Perlindungan dari kejelekannya tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya angin tersebut. Sehingga di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya angin tersebut terkadang diperintahkan dengan membawa kebaikan, terkadang juga diperintahkan dengan membawa kejelekan. Kita tahu terkadang angin ini bisa menjadi rahmat, bisa menjadi azab. Umat-umat yang terdahulu, ada sebagiannya yang Allah binasakan dengan angin. Sebagai contoh, ini kaum 'Ad. kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan adapun kaum 'ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Maka mereka dibinasakan dengan angin yang berhembus, dengan kencangnya, dengan sangat dinginnya, dan terus menerus. Sampai Allah menyatakan sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Angin tersebut menimpa mereka selama sab'a layalin, selama 7 malam dan 8 hari terus menerus tanpa henti-hentinya. Sehingga Allah menyatakan fataral qauma fiha sar'a. Engkau akan melihat kaum tersebut itu bergelimpangan mati. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka itu tunggul-tunggul kurma yang sudah lapuk. Allah binasakan dengan apa? Angin. Tapi terkadang angin tersebut juga bisa membawa kebaikan. Sebagaimana contoh angin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat bagi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan Sulaiman itu memiliki angin yang bisa berhembus, berjalan sesuai dengan perintahnya ke negeri yang diberkati. Angin menjadi mukjizatnya Musa. Yani Sulaiman alaihi salam tentunya setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini perkara yang harus kita yakini. Sehingga kalau kita yakin hal tersebut, kita tentunya banyak-banyak berdoa. Kalau memang di sana itu ada kebaikannya, kita meminta kepada Allah kebaikan angin tersebut. Kalau di sana mengandung bahaya, kita berlindung kepada Allah dari bahaya tersebut. Ini Rasul mengajarkan kepada kita akan perkara ini. Nah, yang terakhir di sini, yang keempat, al-irsyadu ila al-kalamin nafi'. Idza ra'a al-insanu ma yakrahu lis-salamati min syarrihi. Dalam hadis tersebut terdapat bimbingan. Bimbingan untuk mengucapkan ucapan yang bermanfaat apabila manusia melihat apa yang dia tidak sukai. Naam. Rasul memberikan kepada kita bimbingan untuk mengucapkan ucapan yang bermanfaat ketika manusia itu melihat perkara yang tidak dia sukai. Tentunya tujuannya apa? Lisalamati min syarrihi. Sebagai bentuk mencari keselamatan dari kejelekan perkara yang tidak disukai tadi. Tentunya tadi dengan cara apa? Berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang dia lihat. Ya. Berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang berbahaya tersebut. Sehingga di sini bimbingan yang sangat mulia dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita sebagai umatnya penting untuk menjadikan bimbingan itu sebagai pegangan dalam hidup kita. Ketika kita melihat angin, jangan sekali kita mencela, tapi hendaklah kita itu berdoa kepada Allah sesuai dengan doa yang Rasul ajarkan tadi. Allahumma inni as'aluka inna nas'aluka min khairi hadzal rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadzal rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ini doa yang Rasul ajarkan. Inilah sikap kita sebagai seorang muslim, yakni untuk menyikapi sesuatu dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Soal berasa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.